الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبي هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk melanjutkan hadis-hadis dari Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Terlalu minkum karena keterlambatan. Bab at-tayammum, bab baru tentang tayammum. At-tayammum secara bahasa lughatan al-qasd, yang dimaksud adalah menuju sesuatu. Ketika dalam bahasa Arab dinyatakan tayammam tu syai', yakni qasadtuhu, aku menuju sesuatu, ini tayammam tu syai' disebut demikian. Dan di antara mustaq pecahannya adalah seperti dalam firman Allah dalam Al-Maidah, wala aminal baitul haram, yang dimaksud menuju baitul haram. Tidak pula yang menuju kepada baitul haram disebut aminal bait. Adapun secara istilah syar'i disebut demikian. Beberapa definisi disebutkan para ulama radhiyallahu ta'ala, di antaranya adalah at-taharah bis-sa'id, bersuci dengan debu dan nahwihi dan semisalnya, ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka menjalankan ibadah lillahi ta'ala, limashil wajhi wal yadain, dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Dan kedua tangan, telapak tangan, baik perut telapak tangan maupun punggung telapak tangan. Ini tentang at-tayammum. Dan at-tayammum merupakan salah satu keistimewaan dan kekhususan bagi umat ini, yang tidak diberikan kepada umat-umat para nabi yang lain sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah alam, sepertinya pernah kita lewati atau belum ya? Bukti itu khamsan, ya, nanti akan ada di dua hadis setelah ini. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyebut, aku diberi lima perkara yang tidaklah para nabi sebelumku semuanya diberikan itu semua. Tidak mereka diberikan hal tersebut. Salah satunya, waju'ilat li al-ard masjidan wa tahura, dijadikan tanah bumi bagiku sebagai tempat sujud, bisa untuk salat dan juga alat bersuci pengganti air. Ini kekhususan bagi umat ini. Ya. Tentang hadis Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih, insyaallah kita bahas pada tempatnya tersendiri. Begitu pula tentang syariat tayammum, ini disyariatkan dengan Alkitab, dalil Al-Qur'an Al-Karim, ya, seperti dalam surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Ini perintah dari Allah, fatayammamu, menunjukkan disyariatkannya at-tayammum ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun dari as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis menunjukkan tentangnya. Salah satunya hadis dalam bab ini yang akan kita bahas. Begitu pula hadis-hadis yang setelahnya yang akan kita bahas dalam bab tayammum ini sebentar lagi insyaallah taala. Dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya tayammum secara global, ya, bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, tentang bolehnya tayammum tersebut dan disyariatkannya pada kondisi dan waktunya. Adapun sebab awal disyariatkannya at-tayammum ini disebutkan dalam Al-Bukhari, kisah bagaimana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bersama para sahabatnya, termasuk Aisyah dibawa ikut serta. Ketika mereka sampai pada di satu gurun, kalungnya Aisyah radhiyallahu anha terputus dan hilang. Maka Nabi alaihissalam mencarinya, dan orang-orang pun ikut sungguh-sungguh mencari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak punya air. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Fatayammamu. Jadi dalam Al-Maidah, "Alam tajidu ma'an?" Kalau kalian tidak jumpai air, fatayammamu, maka bertayammumlah. Maka berkata salah seorang sahabat, ya, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya Ala Bakr?" Bukanlah ini awal keberkahan kalian wahai keluarga Bakar, Abu Bakar Siddiq, keluarganya Aisyah putri dari Abu Bakar Siddiq. Di saat terputus kalungnya, hilang di saat safar, tertunda perjalanan mereka, harus cari-cari, belum lagi persediaan menipis, air pun tidak ada. Ya, bisa jadi, bayangkan orang pengen cepat balik, pengen cepat pulang, air pun menipis, bagaimana ini dan itu. Butuh untuk sholat, untuk wudu dan seterusnya. Belum lagi kalau ada yang butuh mandi janabah. Maka diturunkan ayat tayammum ini. Maka sebagian sahabat menyebutkan demikian, itu diantara keberkahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui sebab keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan sebab hilangnya kalung Aisyah, turunlah ayat tayammum. Ketika mereka sudah sholat dengan tayammum, mencari-cari tidak ketemu, ya sudah berangkat. Fa'ba'athna al-ba'ir, kami pun dorong unta untuk segera berangkat. Alladhi kuntu alaih, kata Aisyah ketika mulai beranjak berdiri untuk bangkit unta yang aku berada di atasnya, ada sekedub, ya, haudaj, itu yang disebut sekedub untuk wanita, ditutupi di atasnya suatu ruang atau tenda di atas punggung unta. Unta yang aku naiki ketika mulai berdiri dan ingin berangkat, fawajadnal aqad tahtahu, kami ternyata dapati kalungnya ada di bawah si unta. Dapat pulang, berangkat, ketemu kalungnya, dan sudah dapat syariat tayammum yang sangat memudahkan bagi umat ini ketika memang kesulitan untuk berwudu tanpa ada air. Dan berlaku juga bagi yang tidak bisa menggunakan air. InsyaAllah kita bahas tentang beberapa hukum-hukum tayammum tersebut. Dan ini diantara disyariatkannya tayammum inda adamil ma', ketika tidak ada air. Dicari, diusahakan, tidak dapat air. Atau yang kedua, li khaufid darar, karena khawatir madarat dalam kondisi tertentu. Seseorang assalamualaikum warahmatullahi, misalnya luka bakar, seseorang ada airnya tapi tidak bisa pakai air karena sakit atau yang selainnya, kulitnya akan semakin parah sakitnya atau tertunda kesembuhannya jika terkena air, maka boleh dia tayammum. Atau yang pertama, tidak, memang tidak ada air, maka ini dua hal. Adapun tentang yang kedua, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian hantarkan diri kalian kepada kebinasaan meskipun ada air. Tetapi ketika memang tidak memungkinkan pakai air, maka boleh. Dan ini ijma' dinukilkan oleh Ibn Mundzir rahimahutaala. Kata beliau, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min al-ilmi ala anna al-musafir idza kana ma'ahu ma' wa khashiya al-atash annahu yubqi ma'ahu lishurbi wa yatayammam. Telah sepakat setiap ulama yang kami hafalkan darinya bahwasanya seorang yang sedang safar atau seorang musafir, meskipun ada bersamanya air, tetapi dia khawatir haus, airnya untuk minum. Kalau dipakai untuk wudu, mandi, apalagi habis, dia akan kehabisan air. Annahu yubqi ma'ahu, maka boleh dia tetap pertahankan airnya hanya untuk minum, sementara wudunya dia ganti dengan tayammum. Karena Allah Maha Penyayang, dan demikian lebih didahulukan menjaga jiwa demi kesehatan. Ketika seseorang khawatir melintasi gurun pasir atau perjalanan jauh tanpa ada air, airnya hanya minim, khawatir kalau dipakai berwudu akan habis untuk persediaan air minum, maka boleh mereka untuk bertayamum. Ibnu Mundzir menukilkan ijma' tentang hal ini. Ya. Ini sana ada beberapa masail yang lain terkait dengan kalau ada air tapi harus beli bagaimana ya. Sebagian mengatakan hukum asal ma la yatimmu bi wajib illa bi ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Yang jikalau ada air itu atau wajib jika ada air itu harus berwudu dengannya dan tidak bisa didapati air kecuali dengan beli ya maka beli. Kecuali jika itu masyaqqah atau betul-betul yakni dia termadaratkan uangnya bekal hanya dia pakai untuk perjalanan dan air dihargai sangat mahalnya. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini beberapa peringatan, Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Baik. Kita baca hadisnya. Ya. Hadis yang pertama dalam bab at-tayammum. Al-hadis al-awwal an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dan beliau adalah min ulama'i sahabah termasuk di antara jajaran sahabat yang sangat berilmu di antara ulama'nya sahabat ya radhiyallahu anhu dan beliau masuk Islam pada perang Khaibar ya mirip seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah juga termasuk ulama'nya sahabat. Mereka ini masuk Islam pada perang Khaibar. Meskipun belakangan tidak menjadikan mereka untuk kemudian tidak ikut berlomba-lomba dalam menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Imran bin Husain, saya memiliki dan mendapatkan banyak al-ilmu, termasuk fuqaha sahabat, wafutulaim, tokoh di antara tokoh sahabat dan ahli fikih mereka. Dan sahih dinukilkan bahwasannya malaikat dulu mengucapkan salam kepadanya. Ya. Dan bahkan dinukilkan riwayat-riwayat yang lain lebih daripada itu. Ya. Ada yang mengatakan selebihnya daripada hal tersebut. Ya. Tentang bahwasannya dia atau beliau juga dapat melihat mereka, namun ini butuh dirujuk kembali. Ya. Kemudian juga ketika mulai melakukan pengobatan dengan cara kai, maka mereka meninggalkan beliau. Ya. Nah, ketika beliau meninggalkan pengobatan dengan api atau kai, maka para malaikat itu kembali ke sisi beliau. Al-Muhim, sedemikian ini apa yang dinukilkan dari tentang Imran Ibn Husain. Dan karena keilmuannya, Umar bin Khattab mempercayainya. Diutus untuk mengajari orang-orang di daerah Basrah. Untuk mengajari mereka urusan agama Islam. Orang-orang yang dipercaya dan ditunjuk Umar bin Khattab itu tidak sembarangan. Ya. Imran bin Husain, ini termasuk orang kepercayaan Umar bin Khattab, diutus untuk ahli Basrah mengajari mereka urusan agama Islam. Dan Imran bin Husain meninggal wafat pada tahun 52 Hijriah. Ya. 52 tahun Hijriah, kurang lebih 41 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Ini Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan." Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melihat seorang lelaki yang maksudnya mu'tazilan yakni menyingkir, menjauh dari jamaah salat. Diterangkan di sebagian syarah hadis ini bahwasanya kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat dalam perjalanan safar. Ya. Dan mereka ketika salat ada seseorang yang tidak ikut salat. Maksudnya mu'tazilan ya. Yakni munfaridan 'anil qaum, menyendiri dari para sahabat. Al-mutanahhi 'anhum, menyingkir, menjauh dari tempat salat para sahabat. Ya, ini maknanya. Maka selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyainya, "Lam yusalli fil qaum?" Dia tidak ikut salat bersama dengan kaum atau pada para sahabat. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Ya fulan, di sini tidak disebut namanya oleh apa yang diceritakan oleh Imran bin Husain. Disembunyikan namanya ya fulan untuk menjaga ya. Karena intinya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya pelajaran, bukan sedang menceritakan orang. Ini penjagaan sahabat. Meskipun disebutkan para ulama Taala tentang kisah hadis ini, bahwasanya beliau adalah Khalad bin Rafi, Khalad bin Rafi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah termasuk syuhada, apa, termasuk ikut apa perang Badr, ya, termasuk diantara sahabat-sahabat yang mulia, termasuk diantara ahlul Badr. Namanya ahlul Badr, Allah dalam hadis Qudsi telah mengatakan, isna'u ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, perbuatlah sesuka kalian karena aku sungguh telah mengampuni kalian. Mereka telah membuktikan pengorbanan mereka, pembuktian keimanan mereka dalam perang Badr al-Kubra. 300-an orang hanya demikian melawan 1000 orang lebih dari musyrikin. Ini sahabat Khalad bin Rafi disebutkan demikian. Dan Imran bin Husain menceritakan dengan kata ya fulan, ya fulan. Dan fulan adalah suatu bentuk istilah untuk suatu orang laki-laki, adapun perempuan disebut fulana. Disebutkan ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum, atau kemungkinan memang betul-betul demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya fulan, wallahu alam bissawab. Ini apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengatakan ya fulan? Ya. Yang penting adalah kalimat setelahnya. Nabi setelah memanggil ya, dan ini dengan huruf nida, ya fulan, ataukah ya Khalad atau ya fulan, ini memanggilnya. Dan nama panggilan ini ya fulan, ini supaya orang lebih perhatian. Ini salah satu uslub dari tata cara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dulu sehingga dia lebih perhatian. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma mana'aka an tusalli fil qaum?" Apa yang menghalangimu untuk engkau ikut salat bersama kaum? Faqala ya Rasulullah, maka dia menjawab, "Wahai Rasulullah, asabatni janabah. Aku terkena junub. Walama, dan tidak ada air." Maksudnya lama'a indi, tidak ada air di sisiku. Ya kalau air mungkin ada di tempat yang lain, tapi dia tidak mendapatinya. Tidak ada air, apalagi ini saat safar. Dan lebih-lebih di banyak gurun pasir di Jazirah Arab tidak mudah menjumpai sungai atau mata air, ya. Al-muhim sahabat ini tidak mendapati air. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-sa'id." Ya. Engkau cukup menggunakan debu. Fa innahu yakfiyaka. Alaika bis-sa'id, atau hendaklah engkau mengambil debu. Karena sesungguhnya itu sudah mencukupimu. Ini hadis taib biasanya hadis tadi dalam Umdatul Ahkam adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Tetapi berkata Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, hadis Imran hadza lam arahu fi Muslim. Hadis Imran bin Husain ini tidak saya jumpai dalam Sahih Muslim. Wala nabaha alaihi Az-Zarkashi wala Ibn Hajar. Dan tidak pula diingatkan hal ini oleh Az-Zarkashi dan juga Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahutaala. Maka Imam As-San'ani ini menyebutkan hadis ini tidak aku jumpai dalam Sahih Muslim. Meskipun seringnya dalam Umdatul Ahkam hadis-hadisnya muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tapi ada satu dua, ini hanya diriwayatkan Bukhari saja, Muslim saja. Bahkan ada yang diriwayatkan Nasa'i. Tidak Bukhari, tidak Muslim. Riwayat Nasa'i. Tetapi dibandingkan keumuman, maka satu dua itu biasa. Dan itu tidak menjatuhkan kredibilitas ilmu seorang alim. Lebih-lebih semoga kita kepada para ulama, seringnya mereka itu menulis kitab dengan hafalan. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita cek lafaz aslinya Rawahul Bukhari, kita cek di Sahih Bukhari banyak yang beda lafaznya. Rawahul Muslim, dicek di Sahih Muslim kadang berbeda lafaznya. Maka para ulama mengatakan itu kemungkinan besar karena Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin dengan hafalannya. Begitu pula di sini, kadang hadis yang dimaksud oleh penulisnya ini khusus hadis-hadis yang ada di Bukhari Muslim. Tapi toh prakteknya ada di antara yang diriwayatkan Nasa'i dan seterusnya. Dan di zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, dicek, cari, ketik, keluar apa referensi, ini riwayat Bukhari nomor sekian, Muslim sekali pencet atau yang seterusnya. Di zaman dulu tidak semudah zaman sekarang, tapi demikian mereka al-huffaz, para penghafal hadis. Baik, hadis ini memiliki beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya, an-nasafar la yasqutu salatul jamaah. Bahwasannya kondisi safar itu tidak menggugurkan sholat jamaah. Meskipun ini belum pembahasan sholat, ya, tetapi hadis ini memiliki beberapa faedah selain bab tayamum. Tapi diantaranya juga faedah hadis ini, Rasulullah selesai sholat berjamaah bersama para sahabat dan melihat ada seorang yang tidak ikut sholat berjamaah. Nabi menanyainya, kenapa gak ikut sholat bersama kau? Ini menunjukkan diantara faedah, safar tidak menggugurkan sholat berjamaah. Meskipun tidak wajib kemudian sholat di masjid, artinya sholat bersama temannya, entah di pom bensin, musholat pom bensin, mungkin di sedang di pantai atau camping di sana, ya sholat berjamaah bersama teman-temannya di atas gunung, ya sama teman-temannya, ya di tengah hutan, ya sama teman-temannya. Abu Bakar Siddiq berpesan kepada Jaish, pasukannya, wal yusalli ahadukum ma'a sahibih. Di antara wasiat beliau kepada pasukannya, hendaklah tiap-tiap kalian sholat bersama temannya. Kalau enggak bisa bareng-bareng banyak, ya minimal 2 orang, 3 orang berjamaah. Demikian ini sunnahnya terhadap para lelaki, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka sholat berjamaah, termasuk dalam kondisi saat sedang safar. Meskipun tidak harus di masjid berhenti ketika perjalanan, ya mungkin masyakkah harus berhenti, ya enggak. Mereka bisa jamaah pasal tapi bareng-bareng berjamaah bersama kawan-kawannya. Ini kejadian saat sholat subuh, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang perjalanan safar bersama para sahabatnya dan melihat seorang yang tidak ikut sholat, maka Nabi menanyainya. Dan di sini di antara faedah pula yang lain yang bisa kita petik adalah la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi 'amalin an yubadirahu bit-ta'nif aw al-lawm. Tidak semestinya seorang yang melihat adanya kekurangan atau kesalahan dalam sebuah amalan untuk dia langsung serta-merta menghukumi dan mencaci maki dengan keras terhadap orang tersebut, hatta yastawdiha anis sabab, sampai dia tanya kejelasan. Mungkin kenapa kok telat misalnya. Banyak orang macam-macam. Mungkin mules, mungkin sakit perut dia, atau mungkin kenapa kok tidak ikut. Mungkin dia sudah sholat di tempat lain, dia baru datang. Atau kenapa kok tidak ikut sholat. Oh ini ternyata tidak punya air, sehingga dia junub, harus mandi, tidak punya air, dan tidak tahu kalau tayamum boleh. Maka di sini Nabi SAW tidak langsung mencerca orang ini, sahabat ini, tapi menanya dulu, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum, kenapa engkau tidak ikut sholat bersama jamaah. Jadi menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi SAW, ya. Nabi menanyainya dengan lembut, ya fulan, kenapa engkau tidak ikut sholat bersama kaum. Dan di sini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, kenapa engkau enggak ikut sholat bersama saya, ya. Kenapa engkau enggak ikut pengajian sama saya, ya. Kenapa lama enggak kelihatan ya, di pengajian? Oh mungkin pengajian di tempat lain, mungkin sama Ustaz Fulan di masjid sana, mungkin di sana. Oh khair, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Labas. Tapi ditanya, siapa tahu dia memang mungkin sedang futur, butuh dorongan untuk ngaji, ya. Tapi lama tidak terlihat, belum tentu dia tidak ngaji di tempat kita, kemudian dia sama sekali tidak mengaji. Mungkin dia ambil pelajaran akidah di sana sama Ustaz Fulan, atau pilih yang tafsir di sana. Mungkin enggak ikut hari ini di sini, oh mungkin karena di sana. Dan demikian ini Rasulullah terhadap seorang muslim, tidak langsung dihukumi, tidak langsung difonis, dan demikian disikapi dengan keras. Demikian ini semestinya. Akan tetapi bagi al-mu'anid, orang yang menentang, dan demikian orang yang tahu dan bersikukuh, maka bisa disikapi dengan lebih keras dan lebih tegas, ya. Ketika seorang itu sudah tahu dan ada pada tafrid dan tidak menghiraukan, maka demikian bisa ditingkatkan dosisnya. Kayak sakit itu, ya dosisnya kecil, cukup-cukup, jangan langsung dosis tinggi, ampat lagi ke atas, akad lagi ke atas. Dan demikian hendaknya seorang sunni salafi, seorang muslim, dan demikian seorang yang mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui likulli maqamin maqal, tiap tempat ada pembahasannya. Kita juga butuh mengetahui orang yang kita hadapi. Ini caranya langsung di smash, langsung dikata-katai, atau caranya disinggung. Ini modelnya dipukul, ya, atau demikian, ya. Dan kita berada di mana? Kemudian di orang-orang sekitar sini, atau mungkin orang di tempat kita, di daerah wilayah kita, kampung kita, suku kita, mungkin mereka biasanya sensi, ya, artinya suka tahu peduli orang, ya, rumangsan, tapi juga disinggung sedikit, kadang tersinggung. Maka nggak perlu sampai yang keras-keras, akan pergi mereka. Allah pun mengatakan, walaupun tafadhlan ghalidzal qalb, kalau engkau keras dan kaku, lan faddu min haulik, mereka akan bubar semua, menyingkir dari sisimu. Enggak ada orang yang suka dengan dia. Maka demikian, ini kita perlu menyadari dan berusaha untuk memperbaiki dari masing-masing kita. Al-kamalulillah, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi, Allah telah merekomendasi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan adapun engkau, ya Muhammad, sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pernah tegas, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit di neraka, tapi enggak disebut namanya. Umum. Sehingga orang yang merasa, ya, sudah enggak perlu tersinggung, enggak perlu membuatnya namanya aja enggak disebut, tapi yang mestinya juga merasa. Wailul lil aqabi minan nar. Maka ini sikap pertengahan tentang hal-hal ini. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, menanyai, mengobati suatu permasalahan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, ya. Kalau enggak perlu diamputasi, kenapa pertama kali langsung harus diamputasi? Kalau sakitnya masih bisa diobati dengan obat yang dosis lebih rendah, kenapa harus diamputasi? Sedikit tidak suka PHK, sedikit tidak suka buang, cari orang lain. Maha kada, sebagaimana disebut turidul ibil, ya Sa'ad, tidak demikian engkau semestinya menggembalakan unta, wahai Sa'ad. Maka demikian ini kata para ulama radhiyallahu ta'ala. Dan setiap kita tentu banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Dan kalaulah kita ingin diberi uzur, dimaklumi oleh yang lain, demikian pula kita berusaha memberikan uzur. Dan kalaupun terjatuh, sudah bisa kita menyabar-nyabarkan, ternyata terjadi kesalahan, minta maaf. Minta maaf. Baik, kita lanjutkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Wahai fulan, kenapa engkau tidak salat bersama kaum? Menanyainya terlebih dahulu. Dan ini juga faedah bagi kita. Kadang ada orang duduk-duduk di luar salat. Mas, saya monggo sampun salat? Atau mungkin sampun salat? Sampun salat, Mas. Mungkin tanyain, atau mungkin ada beberapa yang lain. Dan dulu pernah ada kejadian, kita pernah mengantar seseorang, ya, musafir, sudah sholat, ya, saya belum. Saya masuk ke masjid, dan saya wajib memang ke masjid. Musafir nunggu di mobil, ada salah seorang, ya, bagian takmir ataupun pengurus, datang dan lihat di mobil ada laki-laki, tidak ikut turun, langsung dimarah-marahin, ya. Langsung dimarah-marahin, ya, tersinggung, ya. Dan subhanallah, maka demikian ini tidak semestinya, ya. Orang macam-macam, ya, mungkin dia apa namanya, kalau wanita ya mungkin haid, nifas, kalau laki-laki mungkin dia musafir, sudah sholat, atau mungkin hal-hal yang lain, atau bahkan dia nasara dan hukum awalnya diajak masuk Islam dulu, bukan diajak sholat dulu, itu urutannya, ya. Itu ya kita tidak tahu kondisinya. Maka ini beberapa tentunya perlu diperhatikan. Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah. Kemudian orang tadi menjawab, wahai Rasulullah, dan ini syariat untuk seorang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelarnya. Ya Rasulullah, tidak ya Muhammad, tidak dengan namanya, tapi ya Rasulullah. Ya. Dan di sana ada kaidah penting yang kita teringat dalam hal ini, utlubu li akhikal ma'azib. Kadang kita sering lupa. Dalam praktek ini, utlubu li akhikal ma'azib, carikanlah uzur untuk saudaramu. Oh, kenapa telat? Oh, mungkin itu mules. Oh, mungkin ini begini. Carikan uzur. Kenapa kok enggak diangkat teleponnya? Oh, mungkin begini begitu. Oh. Dan berbagai macam. Kita belajar untuk mencarikan uzur kepada orang. Kalau kita suka diberi uzur oleh orang lain. Kita telat, kita sudah berusaha ngebut, kok ya orang ada yang enggak memaklumi. Wah, telat begini begini. Kita kan suka diberi uzur. Maka kita pun belajar memberi uzur kepada orang lain. Tadi demikian ini. Al-jaza' min jinsil amal. Berikutnya, Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ya Muhammad, ini ada para sahabat, ya Rasulullah, asabatni janabah, aku tertimpa janabah, junub, wala ma' dan tidak punya air. Faqala alika bis-sa'id fa innahu yakfi. Hendaklah engkau mengambil debu yang baik dan itu telah mencukupimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan, ya, di antara faedah penting, jawazut tayammum anil janabah idza lam yajidil ma'. Bolehnya bertayamum bagi orang yang junub jika dia tidak mendapati air. Dan juga demikian kata para ulama seperti Ibnu Mundzir tadi, ya. Kalau dia khawatir madarat juga boleh. Jadi tayamum itu sebagai pengganti dua hadas. Kalau wudu itu hanya mengangkat hadas kecil, kalau mandi besar itu mengangkat hadas besar, tetapi tayamum bisa mengangkat dua-duanya. Tayamum bisa dipakai untuk pengganti wudu, dan tayamum bisa dipakai untuk pengganti mandi, mandi besar. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hadis yang setelahnya, sahabat berijtihad mandi pasir. Karena biasanya wudu diganti pakai tayamum, ketika mandi tidak ada air, berijtihad menggulung-gulung di pasir. Jadi tidak perlu yang demikian, supaya nanti akan datang hadis setelahnya, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Baik. Dan di antara faedah hadis ini pula yaitu permasalahan, di antara permasalahan penting dalam bab tayamum, apakah tayamum itu hanya sebatas pembolehan untuk ibadah, membolehkan sholat dan seterusnya, atau dia rafi'un lil hadats, mengangkat hadats. Ada dua pendapat kuat di antara ulama tentang hal ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berpandangan dia hanya sekedar pembolehan untuk sholat, jadi hanya satu kali, ya, tayamum ini boleh untuk sholat ini, nanti begitu seterusnya lain lagi, ini hanya pemboleh untuk sholat ini. Dan dinisbatkan oleh Imam Nawawi ini kepada pendapat jumhur ulama rahimahullah taala. Namun pendapat yang kedua, bahwasanya tayamum ini rafi' lil hadats, mengangkat hadats. Jadi pendapat Abu Hanifah dan dirojekan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dia berdalil mereka adalah firman Allah dalam Al-Maidah tadi, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum bih." Maka jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan kesulitan bagi kalian, tetapi Allah ingin untuk mensucikan kalian. Ini syahidnya. Allah ingin untuk yutahhirukum, membersihkan kalian, mensucikan kalian. Maka tayamum merupakan taharah muslim sebagai pengganti daripada al-wudu. Dan oleh karenanya tayamum pun, nawakidu tayamum, pembatal-pembatal tayamum, sekalipun tidak detail semuanya disebut dalam hadis yang sharih, yang jelas dan gamblang, tetapi para ulama menyebutkan pembatal-pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal sebagaimana dalam wudu. Kenapa? Li'annal badal lahu hukmul mubdal. Karena pengganti memiliki hukum sebagaimana yang digantikan. Kalau buang angin membatalkan wudu, begitu pula pada tayamum. Kalau buang air kecil membatalkan wudu, begitu pula membatalkan tayamum, dan begitu seterusnya. Dan dalam hal hukum ini, sebagian ulama juga mengatakan dia rafi'un lil hadats, mengangkat hadats. Dan sholat ibadahnya sah. Ketika dia dapat air, tidak harus dia mengganti sholat yang tadi. Yang tadi dia sholat di saat memang tidak ada air, dan tidak harus kemudian untuk mengulangi apa yang tadi telah lewat. Jadi sekarang ada beberapa kondisi khilaf kuat para ulama Allah Ta'ala. Ketika sebelum sholat batal, maka tayamumnya gugur, kemudian dia harus wudu dan sholat. Dan khilaf kuat di antara ulama ketika dia di tengah-tengah sholat, apakah dia batalkan atau tidak. Khilaf kuat sekali di antara ulama Allah Ta'ala, ya. Ada yang berpendapat tetap teruskan sholatnya, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kita lanjut setelah azan. Baik, di antara permasalahan tentang tayamum, ketika dia mendapatkan air sebelum sholat, maka para ulama menyebutkan bahwasannya dia hendaklah berwudu dan tidak sholat menggunakan tayamumnya. Bahkan Ibnu Munzir rahimahullah taala menukilkan ijma' para ulama tentang hal ini. Beliau mengatakan, ajma'u ala anna man tayammama kama umir thumma wajad al-ma'a qabla dukhuli fi salat anna taharatahu tantaqid wa alaihi an yu'id at-taharah wa yusalli. Para ulama sepakat bahwasanya siapa yang bertayamum sebagaimana yang diperintahkan, setelah itu ia mendapati air sebelum ia masuk mulai dalam salat, maka taharahnya telah batal dan dia wajib untuk mengulangi bersuci dengan wudu dan kemudian baru ia salat. Ini ijma' kesepakatan ulama rahimahullah taala. Adapun al-halah tsaniyah, kondisi kedua, orang yang bertayamum dan dia mulai salat ya, dan sampai selesai salatnya, maka apakah dia perlu mengulangi salatnya tadi? Ada khilaf di antara ulama rahimahullah taala. Ada sebagian yang menyatakan kalau masih ada waktunya maka dia ulangi, kalau sudah keluar maka tidak. Tapi jumhur menganggap tidak diulangi. Jumhur ulama taala mereka sudah mengatakan tidak perlu diulangi. Dan pernah disebutkan hadis Abu Sa'id al-Khudri riwayat Abu Dawud ya, meskipun ini butuh dilihat kembali tentang sanadnya ya. Disebutkan tentang dua orang keluar safar dan datang waktu sholat bagi mereka dan tidak memiliki air. Maka yang satu pun bertayamum menggunakan debu yang baik dan dia sholat. Kemudian setelah itu dia mendapati air masih dalam waktunya, kemudian dia mengulanginya. Fa'ada ahaduhuma al-wudu wa salat walam ya'ud al-akhar. Yang satunya mengulangi wudu dan sholatnya, dan yang satunya tidak mengulangi sholatnya tadi. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi SAW menyatakan hal tersebut. Dan dinukilkan Nabi mengatakan, asabta sunnah wa ajza'atka salatuk. Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah mencocoki sunnahku dan telah sah sholatmu. Dan Nabi mengatakan kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau bisa mendapatkan pahala dua kali. Al-Muhim, di situ yang disebut asabta sunnah dan sah sholatnya, ini yang jadi dipegangi pendapat jumhur ulama taala. Orang yang sudah sholat dengan tayamum selama terpenuhi syaratnya, di masa itu memang dia tidak dapat air atau tidak kuat menggunakan air, kemudian setelah itu selesai sholat baru memungkinkan dia untuk pakai air atau dapat air, maka tidak perlu mengulangi sholat yang tadi. Karena kondisi ketiga ini yang khilaf kuat di antara ulama, ketika posisi tengah-tengah sholat, dia sedang sholat dan dia lihat orang bawa air, tiba-tiba tadinya mati kerannya, ketika dia sholat tiba-tiba melihat kerannya ngucur, ternyata airnya sudah, pompanya sudah hidup. Apa yang semisal itu, dia dapati air mengalir di saat tengah sholatnya. Khilaf kuat di antara ulama dan antara pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Munzir berpegangan dengan keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Teruskan sholatnya, jangan batalkan. Ini mereka pegangi keumuman ayat ini. Ada pendapat kedua, pendapat Abu Hanifah dan Razik Ibn Hazm dan sejumlah ulama ahlul hadis berpegangan dengan firman Allah juga, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka jika kalian tidak mendapati air, maka tayammumlah. Tapi ini dapat air, maka tidak boleh lagi tayammum. Tayammumnya batal dengan wujudul ma', dengan adanya air tayammumnya batal. Dan demikian pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud disahihkan Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, faiza alaihissalatu wassalam, faiza wajadal ma'a falyattaqillah wal yamussa basharatah. Maka apabila di antara kalian mendapati air, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sentuhkan air itu ke kulitnya. Kapan seseorang mendapatkan air, hendaklah dia takut kepada Allah dan sentuhkan ke airnya. Air itu hendaklah dia pakai untuk berwudu. Dan ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam suatu terkait dengan hal ini. Dan ada pun berdalil dengan apa, layan sorifanna aduku min sholati, janganlah seorang di antara kalian keluar dari sholatnya sampai dia dengar bau kentut atau mendengar bau kentut atau mencium baunya. Ini ketika was-was. Tapi ketika dia yakin kentutnya keluar, dia yakin ada kentut, makanya tidak termasuk, dia batalkan keluar wudu lagi. Maka begitu pula di sini, dia tengah sholat dapat air, batalkan wudu dan kembali sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal terkait dengan hadis Imran bin Husain. Hadis berikutnya Ammar bin Yasir, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.